Alhamdulillah al-Azizil Ghaffar mukawwiri layla an-nahar tabsiratan lil al-qulubi wal absar afdalus salati wa ahsanut taslimi ala sayyidil mustafain al-akhyar wa ala alihi al-adhhar wa sahbihi al-abrar wa man tabi'ahum ala ta'anqubil ansar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kembali pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan majlis yang ke-73 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang masih dari pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Kita masih membahas ya seputar tentang hukum-hukum sujud tilawah. Ya, hukum-hukum sujud tilawah yang lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahu ta'ala yang membahas hukum seorang yang mendengar bacaan ayat sajdah, ya dia sebagai makmum atau sebagai imam, mendengar imamnya membaca ayat sajdah atau bahkan mendengar orang lain yang tidak berhubungan dengan solatnya, ya membaca ayat sajdah. Bagaimana posisi makmum tersebut yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang melanjutkan ya tentang keadaan atau waktu-waktu terkait sujud tilawah. Ya, waktu-waktu yang terkait sujud tilawah. Faslun fi waqti sujudi litilawati. Ya, pasal tentang waktu sujud tilawah. Ya, lalu beliau mengatakan dalam pasal ini, qala al-ulama'u yanbaghi an yaqa'a aqiba ayat as-sajdati allati qara'aha aw sami'aha. Ya, hendaknya, sepatutnya sujud tilawah tersebut ya terletak setelah ayat sajdah yang ia baca atau yang ia dengar, yakni tidak jauh jaraknya setelah ia membaca ayat sajdah atau dia setelah dia mendengar ayat sajdah tersebut hendaknya dia segera sujud. Fa in akhara wa lam yatulil faslu sajada. Ya, seandainya setelah dia membaca atau dia mendengar ayat sajdah dibacakan namun dia mengakhirkan sujud tilawah, ya tidak segera untuk sujud tilawah namun mengakhirkannya, walam yatulil faslu, namun ya jaraknya tidak terlalu lama sajada, maka dia hendaknya tetap sujud, yakni disyariatkan baginya untuk tetap sujud selama jaraknya tidak lama dari ia membaca ayat tersebut atau ayat tersebut ia dengar. Wa in tala faqad fata as-sujud. Ya, seandainya bedanya jaraknya jauh antara dia mendengar ayat tersebut atau membaca ayat tersebut antara keinginan untuk bersujud, ya di situ terpisah ya selang waktu yang jauh, maka fata as-sujud, maka luput baginya sujud tilawah, yakni tidak disyariatkan baginya untuk sujud tilawah. Ya, karena sujud tilawah ya sepatutnya segera dilaksanakan ketika ia membaca ayat tersebut atau dia mendengar ayat tersebut. Ya, karena ya dalam riwayat yang diriwayatkan ya dari riwayat hadis Abdullah bin Umar, riwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya, ya Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, ya dan Imam At-Tahawi, ya bahwasanya Rasulullah SAW sajada fil zuhri. Bahwasanya pernah Rasulullah SAW ya sujud tilawah pada salat zuhur. Fara'a ashabuhu annahu qara'a ayat as-sajdah fasajadaha. Ya, atau sebagian nuskhah fasajaduha. Ya, lalu para sahabat Nabi SAW yang melihat bahwasanya Nabi SAW membaca ayat sajdah fasajaduha, kemudian mereka pun sujud. Ya. Fa di sini ya fa harfu ta'qib. Ya, huruf yang dalam bahasa Arab menyatakan ya perbuatan yang terjadi dan selang waktunya tidak begitu lama. Ya, selang ya, waktunya tidak begitu lama. Berbeda dengan thumma. Ya, thumma dalam bahasa Arab menunjukkan kejadian yang berurutan namun yang menunjukkan bahwasanya dua kejadian tersebut terjadi dengan selang waktu. Ya, selang waktu yang agak lama. Adapun fa, maka selang waktunya itu tidak terlalu lama. Ya, maka dari ya riwayat ini dan yang semisalnya, ya para ulama membahas bahwasanya antara sujud tilawah ya dengan dibacakannya ayat tersebut atau dia mendengar ayat tersebut hendaknya tidak terlalu lama selang waktunya. Ya, selang waktunya tidak terlalu lama. Walaupun memang ya hadis ini ada pembicaraan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya bahwasanya di dalam riwayatnya ada seorang mudallis. Ya namun ya para ulama pun membahas lagi di antara Imam An-Nawawi rahimahullah taala di kitab beliau yang lain, ya dalam Raudhatut Thalibin, ya bahwasanya karena sujud tilawah ini ya seperti salat yang memiliki sebab. Ya fala yuqda 'ala al-madhhabi as-sahih. Ya sebagaimana beliau lanjutkan, seandainya selang waktunya itu jauh, maka itu tidak diqada 'ala al-madhhabi as-sahih al-masyhur. Ya menurut madhab yang lebih sahih ya dan masyhur dalam madhab Syafi'i rahimahullahu taala. Ya bahwasanya kalau jarak waktunya tidak jarak waktunya terlalu jauh, ya maka itu tidak diqada. Ya tidak disyariatkan untuk sujud tilawah. Ya kama la yuqda salatul kusuf. Ya sebagaimana salat kusuf itu pun tidak diqada. Ya kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, ya kemudian gerhananya selesai. Ya gerhananya selesai, seseorang sudah tahu ada gerhana dan dia baru memiliki kesempatan untuk melakukan salat gerhana namun gerhananya sudah selesai. Ya maka orang yang seperti ini tidak disyariatkan baginya untuk salat gerhana kembali. Ya, karena gerhananya sudah selesai. Ini salat yang terkait sebab. Ya salat yang terkait sebab, ya fa idza zala sababu yazala al-waqtu. Kalau sudah hilang sebabnya, maka waktu untuk melaksanakan ibadah tersebut pun hilang. Ya seperti ya salat sunnah wudu. Ya salat sunnah wudu disyariatkan pun setelah berwudu. Ya setelah berwudu. Para ulama ya membatasi kapan yang masih disunnahkannya seseorang untuk sholat sunnah wudhu, ya dibahas oleh para ulama hingga ya air-air yang ia gunakan untuk berwudhu itu kering di suhu normal. Ya di suhu normal kemudian sudah tidak ada lagi berkas wudhunya, maka itu ya dia sudah hilang waktu untuk sholat sunnah wudhu. Yakni kenapa? Karena ya salat-salat ini, yakni salat kusuf maupun salat sunnah tahiyatul masjid dan juga berlaku pada sujud tilawah itu ada waktunya. Ya ada waktunya disyariatkan untuk melakukan ibadah tersebut sehingga kalau sudah lewat waktunya sudah tidak disyariatkan kembali dan itu tidak diqadha. Ya tidak diqadha karena sudah keluar dari waktunya. وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضى كما يقضى السنن الراتبة كالسنة الصبح والظهر وغيرهما. Ya, ada qaul yang lain, pendapat yang lain, namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya itu pendapat yang dhaif dari ashabina, ya dari ya para ulama pembesar Syafi'iyah, bahwa itu pendapat yang lemah bahwasanya sujud tilawah ini bisa diqadha. Ya bisa diqadha. Ya sebagaimana salat sunnah rawatib. Ya salat sunnah yang menemani salat salat wajib seperti salat qabliyah subuh, salat qabliyah zuhur, salat ba'diyah zuhur, ya salat ba'diyah maghrib, salat ba'diyah isya, itu bisa diqadha. Ya bisa diqadha dan ada hadis yang sahih menerangkan hal tersebut bahwasanya Nabi SAW pernah mengqadha salat qabliyah subuh. Ya. Menurut pendapat sebagian para ulama bahwa sujud tilawah pun demikian, yakni bisa diqadha walaupun sudah keluar dari waktunya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha salat sunnah qabliyah subuh. Ya. Namun, ya kalau ya dilihat dari ya dalil para ulama tersebut, ya pendapat ulama yang kedua mengkiaskan dengan salat sunnah rawatib. Ya adapun Imam Nawawi, ya beliau ya dari dan pendapat yang pertama tadi yakni bahwasanya salat sujud tilawah tidak bisa diqadha itu pendalilannya ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun memang ada pembicaraan tentang kesahihannya namun juga dikuatkan dengan qiyas, ya dikuatkan dengan qiyas kepada salat kusuf. Kalau sebabnya sudah hilang maka ya hilang pula di syariat kesempatan ya disyariatkan untuk melakukan ibadah tersebut yakni sujud tilawah tersebut. Ya wallahu alam, maka yang lebih tepat ya sebagaimana yang beliau ya kemukakan di awal, yakni bahwa sujud tilawah hendaknya dilakukan sesaat atau tidak jauh jaraknya antara dibacakannya ayat atau dia mendengar ayat tersebut. Ya, kalau sudah berselang waktu yang lama, maka itu sudah tidak disyariatkan lagi ya dia untuk sujud tilawah. Ya dia sudah ya jarak setengah jam misalnya, ya atau bahkan sudah ya beberapa menit. Kapan pembatasannya lama atau tidaknya nanti beliau akan ya sebutkan masih di akhir-akhir paragraf ini. Wa amma idza kana al-qari'u aw al-mustami'u muhditsan 'inda tilawati as-sajdah. Ya adapun seandainya ya qari', orang yang membaca ayat sajdah tersebut, atau orang yang mendengar ayat sajdah tersebut sedang berhadats. Ya sedang berhadats, apakah dia hadats kecil atau hadats besar? 'Inda tilawati as-sajdah, ketika dibacakannya ayat sajdah. Ya sedangkan Imam An-Nawawi sebagaimana ya beberapa pasal sebelumnya membahas bahwasanya disyaratkan pada sujud tilawah sebagaimana yang disyaratkan pada salat sunnah, yakni disyaratkan padanya taharah, ya disyaratkan padanya taharah. Fa in tatahhara ala qurbin sajada, seandainya dia bersuci ya dalam jarak waktu yang dekat, yakni tidak lama dia mendengar ayat sajdah, ya kemudian dia segera berwudu dan langsung sujud sajada, maka tetap dia ya disyariatkan baginya untuk sujud kalau pemisahnya hanya taharah tersebut, yakni dia yang dengan cara berwudu. Ya dengan cara berwudu dia langsung sujud seketika itu pula, atau misalnya ketika dia di tempat yang itu tidak ada air, kemudian dia dibacakan ayat sajdah, dia segera tayamum, maka itu tetap masih disunnahkan untuk sujud. Ya masih disunnahkan untuk sujud tilawah karena waktu pemisahnya tidak lama. Ya tidak berselang lama. Wa in ta'akhkharat taharatuhu hatta tala al-faslu فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد. Ya seandainya ya dia mengakhirkan juga taharahnya, dia dalam keadaan tidak suci, ya kemudian dia mendengar orang lain yang membacakan ayat sajdah, ya namun dia mengakhirkan waktu untuk bersucinya, apakah itu ya tayamum atau wudu atau mandi, dia akhirkan sehingga jarak waktunya jauh, ya pemisah antara dibacakannya ayat sajdah dengan dia mau sujudnya itu jauh. Fasahihul mukhtar, maka pendapat yang lebih sahih yang dipilih oleh para ulama, dan ini juga bahkan ya dipilih oleh kebanyakan para ulama, annahu la yasjud, bahwasanya ya kalau sudah jauh jarak pemisahnya maka ya dia tidak sujud, ya tidak lagi disyariatkan baginya untuk sujud tilawah, ya karena pemisahnya sudah jauh. Ya sedangkan syariat sujud tilawah itu disyariatkan untuk segera, ya dan sudah habis waktunya. Waqila yasjud, ya waqila itu dengan sigat tamrid, ya yang mengisyaratkan bahwasanya ini pendapat lain namun pendapat yang lemah, ya pendapat yang lemah. Sebagaimana kebiasaan para ulama hadis, ya bahwasanya mereka apabila yang mau membawakan hadis, ya namun tidak dengan sanadnya. Ya hanya hadisnya saja. Ya kalau mereka diantara kebiasaan para ulama, kalau mengisyaratkan hadisnya dhaif dengan lafaz sighat tamrid, yakni dengan kalimat pasif ruwiya, ya wa dzukira wa yudzkar, seperti itu kebiasaan para ulama, dan juga berlaku juga ya kebiasaan ulama fikih, dan itu memang yang biasa dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di kitab-kitab beliau, ya seperti Minhajut Talibin, Radatul Talibin, dan kitab ini juga ya At-Tibyan, dan kitab beliau yang lain. Kalau beliau membawakan pendapat yang lain namun dengan sigat tamrid, itu isyarat akan ya kedhaifan pendapat tersebut. Ya waqila, ya dikatakan bahwasanya pendapat yang lain yasjud, tetap disunnahkan untuk sujud, yakni kalau ya seseorang itu mengakhirkan taharahnya dan jarak pemisahnya jauh, ya tetap disunnahkan untuk sujud. Wa huwa ikhtiyaru al-Baghawi min ashabina. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam al-Baghawi ya min ashabina, dari kalangan para ulama Syafi'iyah. Kama yujibu al-muadzinu ba'da al-faraghi min as-salati. Ya sebagaimana seorang muadzin ya setelah selesai salat masih disyariatkan baginya untuk menjawab azan. Ya muadzin, ya syariat untuk menjawab azan ya hendaknya tidak lama setelah azan dikumandangkan. Ya namun ya menurut pendapat yang kedua ini, bahwa muadzin ya kemudian azan ya kemudian melaksanakan salat, masih disyariatkan, disunnahkan baginya untuk menjawab adzan. Ya, untuk menjawab adzan. Ya, wallahu alam. Maka ini kias masalah fikih ke masalah fikih yang lainnya. Ya, masalah fikih, apakah sujud tilawah yang itu ada pemisah jauhnya boleh sujud lagi atau tidak, dikiaskan ke masalah menjawab azan. Ya, ya, kias yang seperti ini ya dibahas oleh para ulama usul fikih bahwa ini ya jenis kias yang ya dhaif. Ya, bahkan kalaulah masalah yang dijadikan sumber kiasnya itu masalah yang ijma', ya diijma'kan oleh para ulama, kemudian kita mau mengkiaskan masalah fikih yang lain ke masalah yang sudah diijma'kan tersebut, maka itu pun terhitung sebagai ya kias yang dhaif. Karena yang salah satu itu masalah muttafaqun alaih, yakni masalah yang sudah disepakati oleh para ulama, sedangkan masalah yang lainnya keadaan yang berbeda yang itu diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, sehingga ya kias seperti ini ya termasuk jenis kias yang dhaif, belum lagi ya berbeda tentang illatnya dan lainnya. Ya, maka pendapat yang ya lebih sahih dan dipilih oleh kebanyakan para ulama sebagaimana yang Imam Nawawi sebutkan bahwasanya kalau pemisahnya jauh maka sudah tidak disyariatkan untuk sujud tilawah. Wal i'tibaru min tulil fasli fi hadza bil 'urfi 'ala al mukhtar wallahu a'lam. Ya, kemudian beliau menerangkan ini kan ya selama beberapa masalah ini ada pembahasan kalau jaraknya jauh atau ya selang waktunya tidak begitu lama, ya maka disyariatkan sujud atau tidak disyariatkan sujud, sehingga menimbulkan pertanyaan, ya apa patokannya, ya selang waktunya itu lama atau tidak, ya selang waktunya itu terhitung lama atau tidak, apakah patokan hal tersebut. Ya, beliau membahas bahwa patokan ya selang waktu itu lama fi hadza dalam masalah ini bil urfi, maka dengan urf, ya dengan adat kebiasaan, menurut pendapat yang di ya lebih dipilih. Ya, bil urf yakni kebiasaan masyarakat setempat atau yang berlaku di ya kebiasaan kaum muslimin. Ya, maka selang waktu ini ya terhitung lama, selang waktu yang lainnya itu terhitung sedikit. Ya, tergantung kebiasaan urf atau adat kebiasaan kaum muslimin. Dan memang demikian, ya hal-hal yang sudah ditentukan ya dalam syariat. Ya, namun syariat sendiri tidak mendefinisikan, tidak membatasi tata cara hal tersebut. Ya, secara syariat tidak membatasi. Secara bahasa Arab pula pun tidak dijelaskan. Yakni tidak bisa dipahami atau dimaknai secara detailnya secara bahasa Arab. Maka itu dikembalikan kepada urf. Ya, dikembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin. Yani apa? Kalau sudah ada dalilnya, ya namun dari dalil Al-Qur'an maupun hadis sendiri itu tidak ada pembatasannya. Begitu pula secara bahasa Arab. Ya, ini yang disebut oleh para ulama al-'adah muhakkamah. Yakni adat kebiasaan ya bisa dijadikan hukum atau bisa dijadikan pembatas hukum. Kapan? Ketika ada suatu masalah syar'i yang dalil itu pun tidak menentukan batasannya. Ya, secara bahasa Arab pun tidak ditentukan batasannya secara bahasa Arab. Ya, sehingga apa? Tidak ada hakikah syar'iyah, tidak pula ada hakikah lugawiyah. Maka yang dipakai adalah hakikah urfiyah. Ya, hakikah secara urfiyah, secara adat kebiasaan. Ya, sebagaimana yang juga ditegaskan oleh ya Syekh Sa'di dalam manzumah beliau dalam qawaid fiqhiyah, wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Ya, dan 'urf adat kebiasaan itu bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan kapan itu? Jika ada bagian syariat yang mulia namun tidak ada pembatasannya. Ya, tidak ada pembatasannya, maka ketika itu adat kebiasaan manusia itu bisa diamalkan. Contohnya apa? Contohnya ya birrul walidain, kepada kedua orang tua. Ya, sebagian ada dalilnya, namun banyak keadaan itu tidak ada dalilnya. Mana yang termasuk birrul walidain, mana yang tidak termasuk. Maka itu berlaku padanya ya urf, ya adat kebiasaan orang, ya adat kebiasaan kaum muslimin di tempat tersebut. Ya, misalnya saja mencium kening, misalnya mencium kening menurut adat kebiasaan ya di negara Arab, maka itu baik. Ya, maka itu amatlah terpuji dan menandakan ya menghormati orang yang lebih tua. Ya, walaupun dengan memegang kepala ya orang yang lebih tua tersebut atau orang tua, maka itu baik menurut adat kebiasaan ya di kalangan orang-orang Arab. Maka ini terhitung perbuatan yang baik dan terhitung birrul walidain jika dilakukan oleh seorang anak. Namun berbeda mungkin di adat, ya, kebiasaan yang lain, ya, di negara non-Arab misalnya, atau seperti Indonesia, yang di situ adat kebiasaan yang memegang kepala orang yang lebih tua itu terhitung perbuatan yang tidak baik. Ya, terhitung perbuatan yang tidak baik, maka ya berlaku adat kebiasaan tersebut bahwa hendaknya ya seseorang anak atau orang yang lebih muda tidaklah memegang ya kepala orang tuanya atau kepala orang yang lebih tua. Begitu pula dalam masalah misalnya masalah suami istri, ya Allah perintahkan agar saling ya berbuat baik antara suami dan istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, dan pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Ya, namun apa saja yang tergolong ma'ruf dalam hubungan suami istri itu tidak diperinci dalam dalil. Ya, tidak diperinci dalam dalil Al-Qur'an. Ada beberapa hadis yang menunjukkan baiknya, namun itu pun secara global. Yakni di antara orang yang paling baik di antara kalian ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Namun perinciannya pun tidak ada. Ya, perinciannya pun tidak ada, maka ketika itu dikembalikan kepada urf, ya, kepada adat kebiasaan kaum muslimin yang berlaku di tempat tersebut.